Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yohanes 15. Mari kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kita baca secara bergantian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Saudara, satu hal yang seharusnya bagi setiap kita yang sudah lama beribadah, bagian ini adalah menjadi bagian yang familiar. Di sekolah minggu juga diceritakan bagaimana saudara dan saya, umat Kristen adalah ranting yang melekat pada pokok pohon anggur itu, saudara ya. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara akan mengamini apa yang menjadi ilustrasi yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya ketika umat Tuhan, ketika anak Allah itu tidak melekat atau tidak dekat dengan Tuhan, dia akan mati. Saudara-saudara, gambaran secara sekilas ya, dikatakan Yesus itu pokok anggur. Bapa ya sepertinya berbeda ya, tetapi Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa adalah pengusahanya, pemiliknya. Gambaran ini ya dikatakan nanti Bapa akan merawat, melihat mana yang harus disingkirin, mana yang harus dibersihkan, mana yang semakin berbuah banyak. Dan kita tahu hal yang menarik adalah ketika umat Tuhan atau ranting itu tinggal pada pokok anggur, maka pokok anggur itu akan memberikan kehidupan dan memberikan buahnya melalui ranting-ranting. Satu gambaran yang seringkali dikutip secara terpisah adalah ayat 7 dan ayat yang ke-8, saudara ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini menjadi bagian yang paling gampang kita hafal dan melekat dalam pikiran kita. Tapi bagian yang sebelumnya, bagaimana saudara dan saya tinggal di pokok anggur. Dan pokok anggur itu, Yesus itu memberikan kehidupan. Itu menjadi bagian yang kerap kali lupa. Ya. Kemudian yang sangat menyenangkan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, jelas sekali bahwa ini adalah gambaran yang sangat mudah kita pahami, saudara ya. Bagaimana umat Tuhan seharusnya melekat. Lalu apa yang menjadi poin-poin yang menarik, ya saudara ya. Bagaimana kita melihat ada hal-hal yang kadang-kadang ini ranting atau ranting palsu. Ini ranting yang melekat atau ini ranting yang cuman hanya nempel atau cuman ranting yang di luar. Lalu bagaimana kita memahami, ya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagian demi bagian apa yang menjadi pembahasan pada pagi hari ini. Tinggallah di dalam aku, inilah yang menjadi tema hari ini, saudara ya. Menurut Anda, apa itu hidup yang berbuah? Ini menjadi pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Mungkin kita tidak akan menjawab seperti anak kecil ya. Misalnya, oh berbuah ya, itu pohon ada buahnya. Pohon menghasilkan buah gitu ya. Hidup yang berbuah itu apa maksudnya? Karena ini bukan sekedar pohon tapi sebuah kehidupan. Oh kalau saya sudah tumbuh besar, kemudian saya menikah, punya anak, itu baru berbuah. Saudara tentunya tidak sesederhana itu. Kalau dikatakan seseorang yang baik, kemudian dia mempunyai anak, lalu anaknya ini penjahat, saya pikir ini bukan berbuah. Ya. Atau boleh dikatakan ya berbuah-berbuah busuk atau berbuah yang berbuahnya beda, saudara. Tapi hal yang harus kita pahami ketika dikatakan hidup yang berbuah, maka kalau bapaknya baik, anaknya baik. Itu baru dikatakan berbuah, begitu saudara ya. Itu artinya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dikatakan anak-anak Allah, kalau bapak kita itu bapak yang baik, maka sudah seharusnya saudara dan saya menghasilkan buah-buah yang baik. Itulah yang harus kita pahami saudara ya, bukan asal berbuah. Atau buah yang kita hasilkan adalah hanya sekedar buah palsu, bukan. Ya. Yang kita hasilkan bukan sekedar ranting yang menghasilkan banyak daun. Tuhan tidak mencari daun, Tuhan mencari buah. Ingat perumpamaan pohon ara ketika Tuhan pengin makan pohon ara, dia lihat ini musim berbuah, tapi dia deketin pohon itu tidak ada buahnya. Maka Tuhan ngomong, langsung seketika pohon itu kering. Saudara tahu pohon ara? Ya kalau belum tahu, Juan ini punya pohon ara, saudara ya. Di kaca mirror itu ada kadang pohonnya ya. Saudara pada enggak tahu orang-orang, saya ngerti kalau ada buahnya saya petik, saya makan, saudara ya. Karena dipikir itu bukan tidak bisa dimakan. Beberapa waktu ditebang, saudara ya. Buah pohon ara itu keluar tiap daun keluar, bayangkan. Jadi kalau saudara tanya berapa buah di pohon itu, hitung saja daunnya, saudara ya. Karena di setiap pangkal daun itu ada buahnya, saudara ya. Seperti pohon jarak, rasanya seperti antara jambu dan lebih enak dari jambu ya. Seperti jambu dan apa saya lupa, saudara ya. Isinya dalamnya merah, seperti ada biji tapi bijinya dimakan bisa, saudara ya. Saudara, itu sebabnya buah yang Tuhan cari, bukan daun. Sekali lagi, kalau saudara dan saya hanya sebagai menghasilkan buah yang palsu atau daun, maka mari kita belajar hari ini, saudara ya. Saudara, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara ya? Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kita lihat bagian demi bagian, saudara ya. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, ya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Paling tidak kita bisa membagi dalam ayat yang kedua ini ada tiga bagian. Yang tidak berbuah, yang berbuah sedikit kemudian dibersihkan, ada yang lebih banyak berbuah. Paling tidak ada tiga kategori ranting itu, saudara ya. Itu sebabnya di sini ada penjelasan-penjelasan yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah sedikit dibersihkan, yang lebih banyak berbuah, saudara ya. Kita bisa lihat ada tiga. Nah, saudara, yang menjadi masalah adalah poin yang pertama, saudara ya. Kalau di sini dikatakan yang tidak berbuah dipotong. Dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan juga lift up, dipotong juga, saudara ya. Tetapi ada beberapa penerjemah, ya saudara ya, ada beberapa penafsir dia kurang setuju dengan dipotong. Karena ada beberapa asumsi. Bagaimana mungkin sebuah ranting yang melekat itu kemudian tidak berbuah? Kalau kita masuk kepada melihat apa gambaran tentang pohon anggur, maka pohon anggur itu dia selalu merambat, ya, dan dia harus merambat ke atas. Dan kadang-kadang dia ada batang yang di bawah. Nah, yang melekat ke tanah ini biasanya ini menjadi ranting yang lama-lama mati, ya. Itu sebabnya kalau kita berkata bagaimana mungkin Tuhan membuang umatnya, maka seorang penafsir berkata itu bukan saja diterjemahkan dipotong, tetapi diangkat, lift up, ya, ditopang, disangga, ya. Atau dalam kesulitan ini, saudara, mungkin lebih gampangnya yang nomor satu, yang tidak berbuah boleh dikatakan ranting yang sakit, gitu ya. Jadi kemungkinan, ya, bisa dikatakan mati atau ranting yang palsu atau ranting yang sedang sakit. Ya. Itu sebabnya saudara, Tuhan, ya, penerjemah-penerjemah ya Perjanjian Lama juga dikatakan dikerat gitu ya, dipotong begitu ya. Nah, saudara, kita tidak memfokuskan dipotong atau tidak fokus di situ saudara ya, tapi nanti kita melihat bagaimana saudara dan saya berbuah banyak. Itu yang menjadi fokus kita saudara ya. Atau dengan gampang kita pahami ada ranting yang berbuah atau ada ranting yang sakit. Itu yang bagian yang pertama. Yang kedua saudara ya, yang berbuah sedikit. Ini bukan sakit, tetapi ranting itu berbuah sedikit. Kalau ranting itu berbuah sedikit, maka sebagai pengusaha, sebagai pemilik, kita pasti pengen ranting itu berbuah banyak. Terpaksa dibersihkan. Saudara tahu bagaimana membersihkan atau membuat pohon anggur itu supaya lebih banyak buahnya atau buahnya lebih bagus, saudara tahu? Kadang harus terpaksa beberapa daunnya dikurangi, ya. Tapi yang kadang tidak kita sangka kalau kita tidak familiar, saudara ya, kita tidak tahu. Ternyata sejak dia menghasilkan buah-buah kecil, saudara ya, buah itu ya, kalau buahnya itu dilihat terlalu banyak, maka buah-buah yang ya ada yang besar, ada yang kecil itu dibuang. Supaya hasilnya lebih maksimal, saudara, lebih besar, lebih bagus. Ya. Jadi kalau nanti ada regenerasi, pohon anggur berikutnya akan lebih baik lagi. Ya, kita tidak membahas yang nomor satu, tetapi membahas yang nomor dua. Bahkan kalau itu ranting yang hidup, kalaupun itu ranting yang berbuah, maka ranting itu harus dibersihkan kalau dia hanya berbuah sedikit. Karena Tuhan ingin menghasilkan lebih banyak lagi. Jadi ada berapa macam jenis ranting? Kalau kita terfokus pada ayat ini, maka kita melihat hanya tiga saja. Sebenarnya ayat berikutnya dikatakan, saudara ya, ada jenis ranting yang keempat. Itu di ayat yang kelima dikatakan, ia berbuah banyak. Ya, inilah yang Tuhan harapkan kepada setiap kita. Kita berbuah banyak. Tidak diharapkan hanya sekedar berbuah atau berbuah sedikit, tetapi berbuah banyak. Ini satu gambaran bagaimana pohon anggur yang berbuah lebat, saudara ya. Daunnya secukupnya, katakan begitu, tetapi buahnya begitu banyak, saudara. Pertanyaannya, saudara ya, bagaimana kita bisa tinggal? Bagaimana kita bisa berbuah banyak ya? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Jadi setiap ranting yang melekat pada pokok anggur itu pasti berbuah banyak. Karena ini bukan sekedar pohon biasa, ini pohon kehidupan, ini gambaran Yesus yang tidak mungkin dikalahkan oleh dunia ataupun oleh setan-setan. Tetapi ini oleh Tuhan sang pencipta langit bumi. Itu sebabnya dia berharap saya dan saudara itu berbuah banyak, saudara ya. Saudara, mari kita lihat ya. Ada yang tidak berbuah, ada yang berbuah sedikit, ada yang lebih banyak berbuah dan berbuah banyak. Pertanyaannya, saya dan saudara kira-kira menjadi ranting yang nomor berapa, saudara? Saudara sendiri yang jawab ya. Ini bukan masalah pelayanan atau tidak. Bukan, saudara ya. Pelayanan itu tidak harus di gereja. Bisa saja saudara di rumah tetapi menjadi bapak yang baik. Bisa saja saudara di kampung saudara menjadi warga yang baik. Tetapi di gereja mungkin kurang banyak aktivitas. Sehingga tidak bisa kelihatan saudara. Atau mungkin saudara di tempat kerja saudara menjadi banyak berkat. Ya, itu sebabnya saya atau saudara termasuk yang nomor berapa kira-kira. Ini menjadi perenungan. Saudara berbuah banyak. Pertanyaannya bagaimana kita menjadi ranting yang berbuah banyak. Yang pertama saudara ya, ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tinggal. Ya, memang kalau kita kembali ke yang pertama tadi, yang dipotong tadi ya. Kalau kita menafsirkan, ini kan ada kata tinggal, berarti ada kata lawannya atau tidak tinggal begitu kan. Itu sebabnya dikatakan ranting palsu atau ranting mati yang secara otomatis akan dimasukkan ke dapur api saudara. Tetapi bagi setiap orang yang menerima Yesus, sebagai setiap saudara dan saya yang mengatakan diri orang Kristen, pengikut Kristus, saudara dan saya pun perlu berusaha tinggal di dalam Kristus. Ya. Jangan salah fokus, jangan gagal fokus, saudara ya. Kita berpikir yang penting saya berbuah banyak. Tidak ada indikasi, ada perintah untuk berbuah banyak dalam poin ini. Dalam poin ini adalah orientasinya saudara dan saya harus tinggal, melekat. Saudara, tinggal di dalam Yesus itu apa artinya? Pendeta Gabriel memberikan ulasan yang dia membahas supaya kita lebih jelas, dikatakan begini saudara, tinggal di dalam pokok anggur itu tinggal di dalam kasih Bapa. Tinggal di dalam Allah itu digambarkan tinggal di dalam kasih Bapa. Mari kita lihat tentang kasih Bapa, saudara ya. Apa itu tentang tinggal di dalam kasih Bapa, saudara ya? Saudara, dalam Perjanjian Baru konsep Allah sebagai Bapa itu sangat jelas ya. Doa Bapa kami juga mengatakan Tuhan sebagai Bapa. Ya, kalau Perjanjian Lama saudara lihat Tuhan itu sepertinya jauh, Tuhan itu sepertinya kejam, Tuhan itu sepertinya jauh dari umatnya dan bertindak sewenang-wenang seolah-olah begitu. Tetapi dalam konsep Perjanjian Baru, Bapa itu menjadi bagian yang ya, Allah yang jauh digambarkan seperti Bapa. Ya, Allah Bapa adalah nama yang kita kenal dan sangat akrab dalam kitab Perjanjian Baru. Atau bagi saya dan saudara ini juga menjadi bagian yang kita sudah biasa doa Bapa kami ya. Jadi gambaran tentang Allah sebagai Bapa itu sangat dekat saudara ya. Galatia 4 ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Luar biasa saudara ya. Saya rasa tidak ada manusia yang berani berkata dan mendekat kepada Allahnya berkata, ya Bapa. Gak ada saudara ya. Hanya orang-orang yang diberi roh anak atau orang-orang yang memiliki Roh Kudus baru dia berkata, Bapa. Saudara, saya tidak tahu saudara punya pengalaman pribadi tentang hal ini atau tidak. Tapi saya punya pengalaman yang menarik saudara ya. Seperti biasa saya berdoa, Bapa kami, Tuhan Yesus, kita sebutkan selalu Tuhan Yesus, saudara ya. Satu kali dalam pergumulan, saudara ya, ketika di seminari. Entah bagaimana, tiba-tiba malam-malam itu, sekitar jam 11, jam 12, saya duduk di, kebetulan karena masih tingkat 1, tingkat 2, waktu itu kamarnya, apa tempat tidurnya atas bawah, saya di atas. Lalu saya duduk sambil berdiam. Dalam kondisi, saya lupa masalahnya apa, tapi dalam kondisi pergumulan, lalu saya bisa berkata, Bapa, tolong saya. Itu sesuatu yang bagi saya tiba-tiba merasakan ketenangan, dan saya tidak tahu kata Bapa itu. Ketika saya berkata Bapa itu membekas sepanjang waktu yang saya rasakan. Begitu dekatnya Tuhan kita, saudara. Karena itu, apakah di dalam pikiran saudara dan saya Tuhan itu jauh atau Tuhan itu seperti Bapa kita, saudara ya. Berikutnya saudara dikatakan, sebab di dalam Dia, Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Lalu konsep apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, saudara ya? Kita supaya kita tinggal, kita harus memahami tinggal dalam pengertian tinggal di dalam kasih Bapa. Kita mengerti siapa Bapa. Lalu dari sisi kita, saudara ya, dari sisi kita apa yang terjadi? Kenapa kita sulit mengerti dan memahami, bahkan kita sulit memanggil Tuhan sebagai Bapa? Ini kenyataannya, saudara ya. Kenyataannya adalah kita semua lahir ya dengan harapan untuk dikasihi. Betul? Seorang anak itu ketika dia muncul itu dia memerlukan kasih. Tapi pada kenyataannya apa yang terjadi? Kalau kita melihat pada zaman katakan ribuan tahun yang lalu atau beberapa ribu tahun lalu beberapa suku, coba bayangkan anak itu bisa dikorbankan, ya, anak itu bisa dipersembahkan, bisa dibunuh atau dengan kata lain begitu. Bahkan kadang-kadang kalau tidak usah jauh-jauh, konsep kita hari ini atau masa ini dengan kira-kira 50 tahun lalu. Konsep memahami anak, bapak-bapak coba kita ingat. Hari ini kita memahami konsep anak dengan 50 tahun yang lalu beda sekali. Apa maksudnya? Kalau dulu, zaman dulu kita cuma mikirnya apa? Anak kasih makan saja, selesai. Hari ini kita tidak hanya berpikir begitu loh. Kasih makan, kalau bisa disekolahkan, dikasihi begitu kan, kita mulai memahami. Saudara, pada kenyataannya sejak lahir seorang anak yang memerlukan kasih, tetapi kenyataannya pada zaman Martin Luther pun dia berkata demikian, saya mengalami kesulitan untuk berdoa-doa Bapa kami. Karena setiap kali saya mengucapkan Bapa kami, saya selalu terpikir tentang ayah saya yang kasar, keras, tidak berbelas kasihan. Saya tidak mampu membayangkan Allah dengan cara seperti itu. Saudara, saya ingin menjelaskan kalimat yang terakhir ya. Saya tidak mampu membayangkan Allah dengan cara seperti itu. Saudara-saudara, ya, misalnya kita ini hidup di satu kondisi, saudara ya, yang tidak pernah melihat komputer, saudara ya. Kemudian kita diceritakan, wah komputer tuh hebat loh. Dia bisa kotak itu bisa ada gambarnya. Gambarnya bisa bergerak dan bagus. Tapi kita gak pernah ngerti komputer, saudara. Itu kita mikirnya gini, apa ya benda itu ya? Kotak apa ya? Bisa gak bayangin komputer, saudara? Kalau kita gak pernah ngerti komputer. Saudara, Martin Luther tidak bisa membayangkan Bapa surgawi yang baik dan kudus, baik dan begitu ramah, Karena bapaknya dia adalah orang yang kasar, keras, dan tidak berbelas kasihan. Ini kenyataannya. Sementara setiap manusia yang dilahirkan, dia memerlukan kasih. Keadaan yang begitu jauh itu, apalagi kalau dikatakan nanti kamu seperti bapak kamu gitu ya, yang ngertinya kasar begitu ya. Ini sebabnya ada satu tarikan yang begitu jauh yang sulit untuk dipahami, saudara ya. Kenyataannya kita hidup dalam generasi yang hari ini ya saudara kekurangan kasih ayah. 50% anak-anak yang dibesarkan di Amerika Utara, saudara ya, hidup dalam keluarga single parent. 30% dari anak-anak belakangan ini disurvei mengatakan bahwa ayah mereka merupakan figur utama. Jadi figur ayah kurang, saudara ya. Ya, anak-anak yang dibesarkan, tulisan kuning, saudara ya, tanpa figur atau pengaruh seorang ayah yang mengasihi dan keluarga mereka, maka apa yang terjadi? 5 kali anak-anak itu melakukan bunuh diri. 14 kali cenderung melakukan pemerkosaan. 9 kali drop out. 10 kali kecanduan obat bius. 9 kali masuk rehabilitasi. 20 kali berakhir di penjara. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak yang perlu mendapatkan kasih sayang, ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang, ini yang terjadi. Dari survei mengatakan demikian, saudara. Itu sebabnya ada harapan enggak? Apalagi kalau kembali ke topik utama, bisa enggak kita menghasilkan buah? Orang buahnya seperti apa aja enggak tahu. Ya. Oh buahnya bapak saya kasar, oh jadi kita kasar. Kalau marah itu bentak-bentak, oh jadi kita secara otomatis marah bentak-bentak. Marah itu pukul aja. Tidak pernah mengerti bagaimana bapak itu mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, saudara, anak-anak yang tidak berayah, mencakup 85% dari anak-anak dengan penyimpangan perilaku, 90% dari gelandangan yang lari dari rumah. Inilah kenyataannya, saudara ya. Itu sebabnya tidak ada harapan lagi kalau dikatakan kita bisa berbuah. Ya. Bagaimana mungkin saya dan saudara berbuah? Gambarannya tentang Allah enggak ada. Itu sebabnya Tuhan memberikan gambaran yang begitu indah. Kasih yang paling besar adalah hubungan kasih. Kasih manakah yang merupakan hubungan kasih terdalam yang ada di seluruh alam semesta di sepanjang kekekalan ini? Saudara, kasih Allah itulah yang menjadi kasih yang akan menjadi contoh kita, buah yang kita hasilkan. Kasih antara Allah Bapa dan Allah Anak. Kasih di antara Bapa, Allah Bapa, dan Allah Anak. Inilah kasih yang menjadi bagian buah yang seharusnya keluar dari dalam diri saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita ingin tinggal, kita memahami kasih Allah. Itu sebabnya mulai sekarang kita mesti tinggal di dalam Tuhan kita, Yesus. Ya. Saudara, tidak ada cara lain kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Dan berkata, Bapa, ini aku seperti tanah yang lembut, aku siap dibentuk. Yang kedua, ya dikatakan, dan Tuhan Yesus di dalam kita. Ayat yang ke-15 dikatakan, tinggallah di dalam aku, kalimat berikutnya, dan aku di dalam kamu. Jadi sebelum orang Kristen, umat Allah menghasilkan buah, kita ini berusaha sebagai manusia, kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita. Luar biasa, saudara. Jesus in you, Christ in you, saudara. Dan ketika Yesus di dalam saudara, enggak usah ditanya berbuah atau tidak, karena yang di dalam diri saudara, kehidupan yang di dalam diri saudara, nutrisari dari pokok anggur itu akan mendorong ranting-ranting menghasilkan bunga dan buah. Bukan sekedar daun, saudara. pada akhirnya sebenarnya adalah bukan apa yang kita perbuat bagi Tuhan. Jadi jangan berpikir buah apa yang kita hasilkan, bukan. Tetapi pada akhirnya adalah apa yang Tuhan perbuat melalui kita. Beda enggak, saudara? Jadi jangan berpikir saya mau menghasilkan buah, melakukan ini itu menghasilkan buah. Usaha saudara dan saya adalah usaha untuk tinggal dekat mencari Tuhan. Lalu Tuhan di dalam diri kita, kehidupan, spirit, vitamin, energi dalam diri kita terpancar keluar, itu menghasilkan. Jadi enggak usah bahas yang pertama dipotong atau tidak, ya, dikerat atau tidak, nanti dia ditopang atau tidak. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana saudara dan saya bisa menjadi ranting yang berbuah. Maka saudara dan saya adalah harus menjadi orang-orang yang mendekat, yang tinggal. Itu berarti, saudara, saya memperhatikan gambar ini, saudara, ya. Pertama saya gak ngerti maksudnya. Saudara paham gak ini gambar apa, saudara? Gambar apa, saudara? Orang lagi ngapain? Mainan busa begitu, saudara, ya. Apa, saudara? Gambar apa sih? Ada yang bisa bantu? Apa? Ini paduan suara, saya pikir tadi paduan suara. Ini seragam di depan, saya tunggu-tunggu. Ternyata kompak aja. Apa? Gambar apa, bapak-bapak? Gambar apa ini? Jangan perhatikan ininya, Bapak Ibu. Perhatikan ini loh, apa ini? Apa Bapak Ibu ini? Hah? Wah, meleset. Ini pahat, Bapak Ibu. Ini seorang yang tangan yang sedang memahat. Ngerti Bapak Ibu? Ini Tuhan yang sedang memahat kita. Saya awalnya kesulitan secara memahami apa maksudnya. Dan saya menemukan, ya, kalau dikaitkan dengan gambar ini, pada akhirnya bukan apa yang kita perbuat bagi Yesus, bukan apa yang saudara kerjakan, yang saudara kerjakan mainan busa ini. Enggak, saudara, ya. Sesungguhnya ketika kita menjadi ranting yang tinggal, maka sesungguhnya yang penting adalah apa yang Tuhan perbuat melalui kita. Itu artinya Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Inilah yang indah ketika kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita pusing menghasilkan buah, maka sesungguhnya bisa-bisa buah yang kita hasilkan buah yang palsu atau hanya sekedar daun yang kelihatan rimbun. Tapi usaha kita adalah tinggal dekat kepada Tuhan. Jadi kalau ditarik lebih jauh, ini aplikasi yang menurut saya, saudara, ya. Jangan pusing-pusing tentang pelayanan apa yang kita lakukan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Gitu ya. Kemarin ada satu kiriman tentang khotbah Yusuf Roni. Saya dengar sambil ketiduran gitu, saudara, ya. Dia ngomong cukup kocak ternyata, ya, Yusuf Roni. Saya belum pernah ketemu, saya belum pernah dengar juga, ya. Ternyata dia ngomong kalau pengen seperti Kristus, ya dengarkan, bacalah Alkitab, nanti wajah kamu juga seperti Kristus, gitu, ya. Oh iya, ya, begitu, ya. Kan suami istri itu nanti bisa mirip kalau sudah sehati. Kalau enggak sehati ya enggak mirip-mirip, gitu, ya. Kalau kita pengen mirip Kristus, ya kita dekat-dekat sama Tuhan supaya mirip, gitu, ya. Saudara, ini juga menjadi bagian yang sama, saudara, ya. Pada akhirnya bukan masalah pelayanannya yang kita kerjakan. Pada akhirnya yang penting apa yang saudara dan saya lakukan untuk mendekat kepada Tuhan. Pelayanan penting, penting. Saya harus katakan kalau enggak ada pelayanan gimana? Terus gereja, terus bagaimana Injil bisa sampai ke telinga kita? Itu karena pelayanan. Tetapi yang utama adalah ketika kita mesti berusaha tinggal hubungan kita dengan Tuhan. Karena yang menjadi fokus bukan apa yang kita perbuat, tetapi apa yang Tuhan perbuat. Caranya tinggal di dalam Kristus, kita dekat dengan Dia, kita mengerti kasih-Nya, saudara, ya. Dan sebagai penutup, saudara, ya, ketika kita tinggal dekat relasi kita, maka umat Tuhan akan memberi buah-buah yang baik. Saudara, sebagai contoh saudara ya, Daud itu bisa menjadi berkat ketika dia dekat dengan Tuhan. Ya, Daud ini menjadi orang hebat ketika dia berkarya dulu jadi raja atau dia dekat Tuhan dulu baru jadi raja. Ya, kita bisa lihat ya. Dia bukan jadi pasukan, dia menjadi tentara yang hebat dulu baru kemudian dia jadi panglima. Enggak, dia dekat dengan Tuhan, dia menghadapi Goliat pun tidak takut. Akhirnya dia bisa menjadi panglima, bukan karena badannya yang kuat, bukan karena latihan yang hebat, tetapi karena dia dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita bersama-sama fokuskan kehidupan kita bukan sekedar bagaimana kita melakukan sebuah pelayanan, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai penutup ada satu klip bisa ditayangkan tentang kasih Bapa, tentang bagaimana surat dari Tuhan untuk kita semua. Anakku, mungkin engkau tidak mengenal aku, tetapi aku mengenal segala sesuatu tentang dirimu. Aku tahu kalau engkau duduk atau berdiri. Aku mengerti segala jalanmu, setiap helai rambut kepalamu terhitung semuanya. Karena engkau diciptakan dalam gambar dan rupaku, di dalamku engkau hidup, engkau bergerak dan engkau ada. Sebab engkau ini adalah keturunanku. Aku mengenal engkau sejak sebelum engkau ada dalam kandungan. Aku memilih engkau dari semula sebelum aku menciptakan segalanya. Engkau ada bukan karena suatu kesalahan, karena hari-harimu ada tertulis dalam kitabku. Aku telah menentukan waktu yang tepat untuk kelahiranmu dan di mana engkau akan hidup. Kejadianmu dahsyat dan ajaib, karena aku menenun engkau dalam kandungan ibumu dan mengeluarkan engkau pada hari engkau dilahirkan. Seringkali aku tidak dipahami oleh mereka yang tidak mengenal aku. Aku tidak berada di tempat jauh dan murka, tetapi aku adalah kasih yang sempurna. Dan adalah kerinduanku untuk mengaruniakan kasihku untukmu. Semua itu karena engkau adalah anakku dan aku adalah bapamu. Aku memberikan lebih dari yang dapat diberikan bapamu yang di dunia. Karena akulah bapamu di surga yang adalah sempurna. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna engkau terima dari tanganku. Karena akulah pemeliharamu dan aku memberi semua yang engkau perlukan. Rancanganku yang diberikan kepadamu adalah hari depan yang penuh harapan. Karena aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, pikiranku terhadap engkau tidak terhitung seperti pasir di tepi pantai. Dan aku bergirang karena engkau dengan sukacita dan sorak-sorai. Aku tak pernah berhenti berbuat baik kepadamu, karena engkau harta kesayanganku. Aku merindukan untuk mengokohkan engkau dengan segenap hatiku dan jiwaku. Aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan ajaib. Jika engkau mencari aku dengan segenap hatimu, engkau akan menemukan aku. Bergembiralah karena aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Karena akulah yang mengerjakan di dalam kemauan itu. Aku dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang engkau pikirkan. Karena akulah yang menganugerahkan penghiburan abadi kepadamu. Akulah juga Bapa yang menghiburmu dalam segala penderitaanmu. Ketika engkau patah hati, aku berada dekat kepadamu. Seperti seorang gembala menggembalakan dombanya, aku membawa engkau dekat ke hatiku. Suatu hari, aku akan menghapus semua air mata dari matamu, dan aku akan mengangkat semua kesusahan yang engkau derita di atas bumi. Akulah Bapamu, dan aku mengasihi engkau seperti aku mengasihi putraku Yesus. Karena di dalam Yesus, kasihku kepadamu dinyatakan. Dialah gambar wujud dari keberadaanku. Ia datang untuk menyatakan bahwa aku di pihakmu, dan bukan untuk melawanmu, dan untuk memberitahumu bahwa aku tidak memperhitungkan pelanggaranmu. Yesus mati supaya engkau dan aku dapat diperdamaikan. Kematiannya adalah pernyataan terbesar dari kasihku untukmu. Aku menyerahkan semua yang aku sayang supaya aku mendapat kasih. Jika engkau menerima anugerah anakku Yesus, engkau juga menerima aku. Dan tidak lagi ada yang akan memisahkan engkau dari kasihku. Kembalilah, dan aku akan mengadakan pesta terbesar yang pernah ada di surga. Selamanya aku adalah Bapa, dan selamanya aku tetaplah Bapa. Pertanyaanku adalah, maukah engkau menjadi anakku? Aku menanti-nantikan engkau dengan kasih Bapamu, Bapa di surga. Kaulah Bapaku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapaku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasihmu bagai embun yang tiap pagi selalu baru bagiku. Janjimu penopang hidupku, padamu, kau Bapa yang baik. Mari kita tundukkan kepala. Kalau kami boleh melihat, boleh merasakan, dan tinggal di dalam kasih-Mu, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau mau membentuk kami, Engkau mau memberi kami sebuah kehidupan yang menghasilkan buah-buah yang banyak. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Sekalipun kadang kami merasa berat ketika Engkau membersihkan kami, ketika Engkau merawat kami, namun kami ingat Engkau Bapa yang baik, Bapa yang melampaui semua Bapa di muka bumi ini. Engkau merencanakan kami bahkan sebelum dunia dijadikan. Engkau sudah memikirkan segalanya, bahkan Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sekalipun saat-saat pergumulan dan kesulitan melanda, kami begitu sulit merasakan kasih-Mu. Namun dengan mata iman, dengan satu keyakinan, Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami mengucap syukur. Biarlah kami bukan sekedar berjalan dengan mata jasmani, dengan apa yang kami rasakan, tetapi kami berjalan dengan mata iman kami, dengan satu keyakinan Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sempurna, Engkau yang membuat rancangan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami menyadari tugas tanggung jawab kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau, tetap diam sekalipun kami masuk pada masa-masa pemrosesan itu, sehingga sekali waktu kelak kami melihat buah-buah yang dihasilkan. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang agung, Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan umat-Nya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.